أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وكفوا على ربهم قال الذين قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله أعلم بمراده ولو ترى لمن ningali sira Muhammad itu kipu waktu neden kan degakan ya kufar uridu tegese den pentakeun ya kufar ala rabbihim ingatase pangeran kufar la raita maka yakti ningali sira Muhammad amran aziman ing perkara kang agung kala ngadawuh ya Allah laun gadoe kufar ala lisan il malaikat ingatase lisan malaikat taubihon kena alah-alah ngemeleh ucap-ucaping lafad alaysa hadza bil haqq anna ta'oranana apa hadha apa ikilah iki al-ba'su tegas ba'as wal-hisab bulan hisab ikut tetap kalawan hak kalawan bener kalu ngucap ya kufar kabe bala ing lafad bala ingi wa rabbina demi pangerani sun sadaya inna ul-haqqun ing satuhun hadha iku yakti kang hak iku yakti bener walang adawu ya Allah fadhuku maka pada nyicipi siraka bi'al azab ing siksa bima kuntum takfurun kalawan barangkang anna siraka bih ikut takfuruna kalalupur siraka bihi kalawan azab fi dunia ing dalam dunia قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ngaji dah datang ke jam 12 bakal nak kodok nu 2 nu berminggu tu kodok قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون Allah bimuradi kada khasirul ladzina teman-teman tu nasapa wong akeh kada bukang pada gagorohkeun ya ladzina kabe kalawan tinemu ing Allah bil ba'si kalawan ba'th tentang yakeun saking kubur ada malam-malam goyah tu takdib budaya tanai ku goyah takdib atau akan ngegorohkeun Iza jat sumdat kalatakahu ming alladzina kazab wa pasatu kiamat al-kiamatu tegesa kiamat bagdatan hale kaget atau ngagentak pajatan tegesa kaget kalau maka ngucap ya alladzina kazabu ya hasratan aduh tulah ingsun sadaya ya utai ya hasrah iku syiddatu ta'alum sangat tenari malara wanida uha majazun anu tawi nidane ya hasratana iku majazun majaz ay hadza awanuka tegese utawi kilaiki ku awanuka waktu sira maduri maka ngadirkeun sira kiamat alam faradna ingat dasa barangkang itu PPK yang sun sadaya kosorna tegese PPK yang sun sadaya pihaing dalam ay dunia tegese dunia wahu lalu tawi ya alladzina iku yahmiluna pada naranggung ya alladzina kabe awzarahum ing pirang-pirang dosanya alladzina ala zuhuri mingadasa birang-birang gegere alladzina biantatiyahum kalawan yanta nekani sira kalawan yanta nekani iya kitu kalawan biantatiyahum indal pasi kalawan yanta degaya auzar ya auzar humingaladzina indal pasi indal alikane dentang ya akan saking kubur ya bayi isain dalam kang leuwih ala-alane siwiji-wiji apane suratan surah wa antani leuwih bacin-bacin se apane rihan ambon-ambon atargabu maganunggangi ya uzarum ing alladzina ala sala ya dingsa sala alane bisa tegesa ala-alane barak kang nanggung ya ladina ayah miluna utegese nanggung ya ladina huing maham lumu tawin nanggung ya ladina zalika ing mengkono auzar zalika ing mengkono mengkono auzar ngadongengken para kufar para kafir nukuarima Yahudi Nasrani termasuk bangsa Katolik Protestan dijerona oge termasuk bangsa Buddha Konghucu Hindu jeung agama-agama nu henteu mangeranan ka Gusti Allah Subhanahu kafir. Nukuari kapir teh teu percayaeun kana dihudangkeun deui ti kubur. Sanajan nyana ngomong percaya-percaya bohong kadik. Jalamun percaya bakal dihudangkeun ti kubur nyana bakal menelusuri kumaha engke urang bakal dihudangkeun ti kubur teh bebekelana naon. Agama-agama Yahudi, Nasrani, Buddha Konghucu yana kapir teu percayaeun yana mah bakal dihudangkeun deui ti kubur. Cak yana Muhammad eta ngomong-ngomong dihudangkeun deui ti kubur jadi baheula ge ti zaman nenek moyang can urang aya nu hudang deui. Nyaho ti mana tas si Muhammad? Mun kitu mah aya saurang bae hudang. Haju nyana bebeja cak nyana teh woi engke dihudangkeun deui haju ka jero deui deureus tah. Kapir teh beloona kos kitu tah. Kak urang ge kitu ka dewa jeung jeung seuikeun. Kita cenah jelema Islam Muslim nyeritakeun bahwa engke di jero kubur dihudangkeun mana horeng. Aju engke cenah bakal digiring urang bawa ti ditulang supaya mapaeh bae. Geus paeh mapaeh bae geus jadi tulang belulang da kumaha hudangkeun deui. Ya Allah, ya Rabbi. Kepercayaan teh datang ka kos kitu. Urang mah ayeuna ieu nu mantak urang salat, nu mantak urang ngaji, nu mantak urang sedekah munggah haji jeung lain-lainna eta teh urang teh bebekelan jang engke ketika urang dihudangkeun ti kubur. Digiring urang ka masar, tah bebekelan jang eta nu mantak kuari daek salat, daek puasa, daek haji, daek jariah jang engke. Tapi kan manehanna mah teu percayaeun, kafir mah teu percayaeun dihudangkeun ti kubur aya ditanya deui mandak aya cenah jelema di kubur haju make salon. Coba bener tah henteu cenah ku malaikat ditanya, jiblon. Atawa cenah teuneunan HP. Sugan bisa ngahape ka jero. Minta tulung. Atau SMS meureun ka ditu nanti. Jelema ayeuna teh geus bangkawarah jasa. Teu percaya teh jadi ngahinakeun. Nah, ye. Muhammad, cek Gusti Allah. Lamun anjeun ningali ketika engke kafir-kafir teh ditangtungkeun, dihadapkeun, dideuleukeun ka siksa. Pertanyaan-pertanyaan, hisaban-hisaban. Mun anjeun neuleutah ka dinya. Niscaya anjeun ningali amron azimat kana perkara nu agung nu pohar. Ngagidir kege bakalna ngageter. Perkara nu pohar jasa kafir teh disanghareupkeun ka siksa. Ditanya kumaha pangeran teh ka saha amal naon? Lamun bisa jawab mun bener sorga, mun teu bisa neraka. Mun anjeun dideuleukeun ketika eta niscaya anjeun bakal neuleuh kana perkara luar biasa. Ku urang dibayangkeun bae ge dibayangkeun, boro-boro ngabayangkeun kafir urang. Lantaran urang meboga kayakinan ka dihudangkeun ti kubur, digiring ka mahsyar. Eueuh anu mae kendaraan lantaran geus eueuh mobil kijang. Eueuh Avanza engke mah. Eueuh kuda engke mah. Eueuh baby ben, eueuh Lexus, eueuh Volvo, eueuh kendaraan acur kabeh. Eueuh kendaraan anu aya ge kendaraan teh amal. Amal urang teh engke bakal diwujudkeun ku Gusti Allah jadi kuda. Amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah jadi himar. Amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah teh ieu carita babarina bae kos kuda, kos himar, kos kendaraan-kendaraan mewah amal urang. Jadi engke teh digiring ka pasar teh lamun nu amalna cakep, nu amalna hebat, atuh aseh. Geus kipas bae ngadadahan, je dadah. Aduh teh budak hebat amat kendaraan. Milu teu bisa. Eueuh lawangan ieu mah ji. Eueuh lawangan ieu mah geus. Kendaraan masing-masing ieu mah bae mah. Aya deui nu naek kendaraan teh teu pati bagus tamangan datang. Panas. Kendaraan mah kendaraan geus uasean. Teh sangat. Deureus keneh. Aya nu kendaraan mah kendaraan kempes. Kempes. Aya ya kendaraan teh kendaraan teu bisa leumpang. Teu bisa leumpang. Kuari gerejieun kendaraan. Ketika engke kiamat dihudangkeun ti kubur masing-masing berangkat menuju mahsyar. Menuju hisab didinya naraek aya nu naek kendaraan istimewa. Aya nu setengah bagus, aya nu goreng tapi datang, aya nu kempes. Nah ieu iya, persiapkeun urang teh percaya jasa. Iye. Ayatna ieu iya, ayatna ieu. Iya. Tengetkeun ieu. Iya, iya. Sakuraan tenget-tenget ieu iya, atuh abeh ulah. Ulah ngan kitu ngaranna nonton TV bae ieu. Deureus ye urang tenget ayat ieu iya, bae tenget ayat ieu iya, bae deureus. Coba. Walau taro lamun anjeun Muhammad ningali waktu para kapirin-kapirin disanghareupkeun ka Gusti Allah. Maksudna deuk ditanya ku Gusti Allah, deuk dihisab ku Gusti Allah, dideuleukeun neraka. Anu kuari ge neraka geus kagebur bae. Nu eta neraka teh neraka ieu ceuneu nu kaluarna teh ngan sakadar jadi kembang apina doa. Eta teh Muhammad anjeun mun neuleu eta la ra'aita amron azimat. Pohara jasa. Masyaallah. Begitu para kafirin disanghareupkeun ka Gusti Allah. Maksud disanghareupkeun teh dihadapkeun, deuk ditanya melalui malaikat. Qala alaysa hadza bil haqq. Cak Gusti Allah ka para kafirin-kafirin melalui lisan malaikat taubihon ngamemleh yete. Hey Bill Clinton, hey Bush, hey Alexander, hey John Kennedy, hey Charles Bronson. Pokoknya kafir kafir kafir kafir kafir kafir kafir kafir kafir kafir cak malaikat ya cak malaikat atau hey Paus Paulus anjen baheula teh nyeramahan umat anjen ngelirukeun ka umat anjeun wahai paus bahwa cik anjeun engke teu aya baas, teu aya pertanyaan. Bohong Muhammad nyaritakeun bakar aya hudang kubur tur digiring ka mahsyar. Anjeun teh nganasehatan kitu kan ka umat anjeun. Cak malaikat alaisa hadza bil haqq. Lain tah ieu kuari baas teh nyata. Kadeuleu karasa. Ieu teh kamana abdi udangkeun di kubur. Nu kamari ieu dibohongkeun teh ku anjeun. Bahwa eueuh teteh baas-baas teh. Bahwa eueuh teteh hisab-hisab teh. Pertanyaan-pertanyaan teh eueuh tak nu kamari di eueuh-eueuh dibohongkeun teh alaisa hadza bil haqq. Tah kuari kadeuleuh lain aya. Lain nanyakeun teteh ngahinakeun. Lain kieu. Yeuh. Taus kamari teh ngucak maneh teh eueuh-eueuh teh baas. Eta teh kumaha aya teh eueuh? Cak nya aya. Lain kitu bego. Tamangaranna ngomong jeung orok. Hei, cak malaikat paus. Hei. Para kafir-kafir kupar-kupar Yahudi-Yahudi nu kamari kumaneh dibohongkeun teh cak maneh eueuh-eueuh teh tak karasa kuari lain aya teh aya tapan buktina tah karasa ku sia geus teu ngomong deui nya geus ngomong nengen kieu doang kolu cek para kupar-kupar Yahudi Nasrani kabeh bala wa rabbina sumuhun demi pangeran abdi sadaya ngaku nyana ka pangeran Allah anu kuari mah nyana teh teu percaya pangeran teh Allah pangeran teh Isa pangeran teh Maryam pangeran teh budak mah ka batu ka patung ka dewa jeung sajabana tapi engke mah kufar-kufar teh begitu ditanya ku Gusti Allah tapan aya lain nyana ngomong na bala wa rabbina innahu lahakun sumuhun gusti demi pangeran abdi sadaya cak malaikat pangeran pangeran sia kuari sia ngomong pangeran keur ieu atuh innahu lahakun cak nyana jaheuh horeng dihudangkeun ti kubur teh digiring ka mahsyar ditanya dihisab horeng aya ngaku geus teu daya teu upaya secara ricing we kabehan karari tinggal urang be nempo nyana urang nonton nyana karasa tunjuk-tunjuk ya karasa nunjuk-nunjuk anu bener anu teu bener mah teu bagon nunjuk-nunjuk eta anu hebat amalna anu naik ka dituna seserbitan teh ya anu atuh mamanggul kreditan mah bagong aduh berat atuh teu bisa nyengserikeun batur kukunya ge urusaneun masyaallah qul fadzukul azab bima kuntum takfurun cek Gusti Allah melalui malaikat geus kuari mah gara giring ka neraka bejakeun fadzukul azaba geura asam ta siksa ambo sakumaha goreng sangu asaan ta siksa sakumaha kadaharan ai fadzukum mazauk asaan ai asaan mah kudu kana kadaharan geus di ditu maja nu kos kieu teh cik tukang ngaji bayan mah nu kos kieu teh ngaranna maja subihal subihal azab bitoam disarupakeun siksa kana kadaharan bijamil hisas pikulin dina pada karasana zukiral musabah wa huwal azab wa hudifal musabah be wa huwa ta'am wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi ngan diisarahan ku hiji perkara tina lawazimna wa huwal zawq wa zawq takhil ala sabili isyarati bil kinaya kitu teteh lamun ngaji bayan mah nementak lamun urang kitu ngajelaskeun Al-Qur'an make tarjamahan doang teteh masih kene dahaga can anggeus teu seubeuh teu seubeuh ngadengekeun jelema ngajelaskeun Qur'an teu make parabot teu seubeuh kumaha sih dahar teu seubeuh dahar teu seubeuh onam urang masih kene bisa kadieu-kadieu coba lamun jima teu seubeuh kakarake seret aja keluar dia ngaranan kan teu seubeuh eta bisa mungsang-mangsing eta ujian bisa aya nanaon ge ditinju wae geus kunyana eta teu seubeuh teh kos kitu Ima aing mah nyontoan sia mah juku sekarang itu be heran aing mah. Keur carita teh seubeuh. Dahar manginum teh seubeuh urang masih keneh bisa kadieu-kadieu itu. Tapi lamun kos kitu misalna tah, set. Aduh aya gangguan. Datang ka isuk-isuk henteu. Geus merengkel we ngancam we pan. Tengarana teu seubeuh tah. Tah, ieu geus sarua ieu. Lamun ngahartikeun Al-Qur'an teu make parabot, moal seubeuh kajen gogoma ge puluya peleye. Dihartikeunana mengkol bae, HTT teu pas bae. Sok tarjamahkeun tanpa make ilmu bayan, moal seubeuh. Komo patali jeung hukum teu make alat, teu make usul fikih, atuh moal seubeuh sarua bae. Kos ieu. Pan aye pazuku mah cicipan kumana asaan, kumana eta siksa. Ti tangasaan siksa atuh aye ngasaan mah beureun toel heus. Ngasaan apa kos kitu? Ari awewe teh apan gurang garing gurang garing gurang garing masak masak masak coba teh asaan heula uyahna di asaan oh sedap geus ngasaan mah kan ngasa kitu ngaranna. Ieu beureun titah ngasaan siksa atuh aye geus kaasaan mah geusan. Lain kitu pan. Titah ngasaan doang. Oh ieu mah ngahinakeun sarua jeung kieu. Ka dieu sia lantaran sia boga salah dek diganjar ku aing. Menya ganjaran peureut. Peureut mah lain ganjaran dapat siksa tapi pan bahasana diganjar sia ku aing. Ai ganjaran mah tah dibere uduk ganjarannya. Ai mah inget ka uduk bae mah samantara di Iran teu mangge-mangge uduk. Ya Allah. Tuh lantek ge ngeuneun urang lamun make alatna. Geus ngajina bae heulanan. Keur jadi santri mah Aji Alfiah, Aji Johar Maknun, Aji kitu naon kana mantekna sulamna samsiahna Aji segala rupa nak engke geus capek atuh lamun kuari kakarak neangan capek kuari kakarak neangan capek jadi kuari mah geus teu kudu neangan tinggal plak plak plak plak atuh bisa-bisa henteu-henteu karena tuh geus kolot mah coba ge kakarak neangan tangel geus kolot coba jeung ieu bayan na kumaha heuh geus mendingan ulah ulah kaburu paes nya geus keur ngora tuh gaji alat mah keur ngora kuari tinggal nerap-nerapkeun geus keur ngorana ieu talar itu talar geus kakarek manggih ah ieu kajen gogong bayan ieu lantaran menya ngaistadkeun zaok kana azab ieu teh istadu se li geuri kitu mah lili istadu se ngaistadkeun perkara lain kana parantina ieu teh geus lamun ngaistadkeun hiji perkara lain kana parantina berarti majaz akli mata ujida majazun akli ujidat istiratun naqiyatun eta kos kitu teh di luar kepala ku di luar-luarna geus eueuh bae geus eueuh teu kudu keur ngora tawa kos kitu mah. Ieu ge tek kabagi. Oh, istadzaq kana azab. Istadus se. Ngahisankeun hiji perkara lain kana ligoe sahibi lain kana parantina ieu. Ja aya ge nya ngasaan mah kana kadaharan. Geus satu berarti kuduna mah fazuku ta'am asaan kumaneh ieu kadaharan. Ari ieu mah pazukul azaba atuh azab bae sarupakeun kana kadaharan dina padas sarua ieu karasana ai kadaharan karasa asin amis peureuna ari siksa ge karasa panasna dina padas sarua karasana mah atuh akur ngan ke kadituna warumiza ilaihi bisyai'in min lawazim mawadzaq wa dzaq tahil ala sabil isartul maqniyah nah sumalama subihatil azab bitu'am panjang geus kadituna wadak cek Gusti Allah hei malaikat bejakeun ka para kafirin asaan tah siksa lain maksud ngasaan gebruskeun habak bebaskeun leuwih ti dibebaskeun teh nangka kitu-kitu teh sesepkeun lalepkeun anon gitu karena bebas kejen saja mana kena kerasa kujana maksudnya mah siksa lah eta kafir kena kerasa gitu nu dimaksud nama guys ulah diasa-asa seret kunaon emang bima kuntum takfurun ku sebab baheulanya na kafir teu percaya pangeran teh aing teu percaya di kubur bakal aya pertanyaan tepercaya di kubur ayah siksa kubur jeng ayah kesenangan kubur, tepercaya engke bakal dihudang kenti kubur disiksa, tepercaya dihisab, tepercaya bakal dihisab ditimba amal, tepercaya bakal ayah jembatan siratal mustaqim bahulaku gara-gara nyara kapir, tepercaya ke urusan etak kuari nyata seren kena karasaun habek lamun temake habek tengena tengena entah kudu make habek seren habek karasaan itu jadi sebe panah sebe jahenya tuh nanti kalau mau naik kapir seret habak sekapir pun tepuk itu karu nyeret ayin tah etak kos gitu tah bima ku sebab bana sabab ya ku sebab keyakinan manehanana bahela kalafir tepercayaan karena baas tepercayaan karena hisab waring nyata jaya nyada geh kuari mah ngomong nage bala warobina sumuhun demi pangeran abdi sadaya kuari jangan nyebutkan warobina warobina geh bahul apa jam tuh pangeranan kai padahal langit bumi jeng nyana geh buah batok nyana geh nanyun aing pake babatok babatok nyana geh pukul nanyin aing ku nanti percaya kai bahwa aing nunyin nyana goblok tabudak kagoblogan nyana sisa fadukul azab. Masya Allah, urang mah ieu alhamdulillahirabbil di zaman nungus modern, zaman geus serba serbi luar biasa, disebut dage era globalisasi. Ngomong kuari langsung ka denge, ka Iran, ka Irak, ka Arab, ka Amerika, informasi kejadian naon di Amerika bisa kadeuleuh ku urang per detik. Iyalah melebihi kecepatan cahaya. Kuari zaman teh yeuh kuari. Tapi orang mah alhamdulillah diberi hidayah ku Gusti Allah. Lobat tayangan-tayangan setan di Amerika tetap orang iman ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ih mahal iman ye. Mahal sing ada. Kuari mah buka bebe urang. Nu kaluar teh susu. Ih susu saya gede amat ya. Coba eta. Masya Allah. Dan lain-lain sebagainya. Dibuka kuari ku anak kakarek gede ABG. Nges poho ka ngaji, poho ka belajar. Komo ngaji mah ye cacak-cacak jang negara geges para roho. Ndeku maha kaharep na bangsa dikitu-kitu. Kadanan cara orang Iran mah ulah aya nu buka restoran kecuali jam hiji belajar. Kadanan ku kitu mah atupan ieu mah tita sakola geus mandi geus. Kita mandi tita sakola mung merengket bae. Kuna teh di kamar nak bae. Kayaknya ada seri sama. Ya geun wae edan ku situ. Aku ari mah edan kabehan sabenerna mah. Geus cak bapana teh kajet teu rek sakola mah. Geus bapana ge kakak mah kieu deui. Sarwana tamen mah. Warengna dan teh mah berarti mabok HP berjamaah teh mah. Anak jeung bapa. Iyalah era nu kuari teh lain lalagaan, masyaallah. Mentek urang mah kuari bisa ngadengekeun uraian Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Lain nang urang ieu teh hakikatna menang Allah. Urang teh didatang-datangkeun, ayo kada ngaji, dengekeun. Atuh kulana ge menang Allah, ayo bacakeun geus. Geus teu saha teu saha geus bacakeun bae geus pokona mah deuk resep deuk henteu sabodo teh, deuk marah deuk henteu sabodo teh geus. Nu sabodo geus tamen duk aya pejabat deuk naon geus aya nyada beukeun, los aya nyada teu beukeun, mabur geus aditu geus. Sama bacakeun bae geus pokona mah aya hayang salamet dengekeun ku nyada teu salamet geus aditu. Aya nu kicak pejabat tamen nyinggungan aing bae balik sia ka ditu. Aing mah teu butuhkeun sia aing mah geus jeung Haji Mamun bae duaan ngajina geus. Tapi eta aya pejabat nu kitu meunang sabulan di imah aing ngaji deui lah cekeun ngan moal ka majelis cekeun aing bab aing disinggungan bae. Aing wau henteu ka sia. Aduh nyinggungan sia aing wau geus henteu boro-boro nyinggungan sia. Atuh eta mah lain ka singgung atuh sia na bae nu salah meureun. Aya kuari ngaji deui nyana. Cenah aing diomongkeun deui bae teh takorak sia meureun. Lain sia bae loba yeuh. Ya sia mah sabodoh geus pokona aya deuk kebejakeun bae kos kitu tah. Tuh hayang bener hayang ngadenge los. Henteu cenah aing mah deuk jeung Kiai Golkar bae leg-leg ku si Kiai Golkar. Mal beres yang ngajin Kiai Golkar. Pokoknya kiai nu boga kepentingan mal beres. Boh di partai, boh di organisasi, moal sebel. Ya ngaji tafsirna moal. Moal sebel, engke nyak dialog deui kacaringin deui. bisa sia kahantam ku buah cariingin sia. Moal beres kajian kukuma ge. Bisa bae urang hubungan usaha mah jeung orang partai. Hubungan bisnis bisa bae jeung orang organisasi. Tapi ketika ngaji ulah didengekeun kiai-kiai partai mah boga kepentingan, daek modar beneran ta mah. Lain aing modar sia. Ulah kula mah kabejaan ulah didegekeun kiai pamarentah mah ulah mun hayang bener boga kepentingan amun boga kepentingan dibelok-belokkeun bae nyaritakeun zakat dibelokkeun kunyana pan eta geus puguh masrofna aya dalapan dina Al-Qur'an emas sama dibelokkeun ka BHS leg-leg ku sia kiai Golkar mun hayang bener sia ulah didegekeun kecuali hayang akur sareng ka Yesus jasa sakompet daunkeun kana raka jahanam lolos. Teu tanggung jawab aing mah teh, ngabejaan geus kasian. Ka beusi di akhirat kana raka, cenah teu dibejaan ku Ki Uci aing kurang kumaha ngocoprakna kasian. Ulah didengekeun. Lamun hayang bener, sebab boga kepentingan didengekeun anak jak kula ge ngamati, emang teu ngamati kitu kula. Mengamati bener coba kiai di kota didengekeun emang teu ngadengekeun kula dek modar aing ngadengekeun sia tapi modar ngamati di Jakarta emang teu diamati moal bisa ngomong kula mun teu ngamati aja cenah ngamatina make naon make TV aing celok nonton TV goblok make HP HP nomor sabaraha aing boga tanten teu aja make naon atuh kumaha aing bae hayangnya hosa gala sia mati ngan nyaho bae bahwa ma'ruf ki ma'ruf ketua MUI ngomong anu nyaho ki dieu kitur mudi ketua nyaho ngomong nyaho di Jagerang kiai patah ngomong naon bae atuh nyaho kiai sahan ngomong atuh nyaho mantek nyaho teh sieun aing mah ngadu dalil geus siap jasa eleh-eleh geus aing mah aja budak ieu ngan lain kitu oh cek pengamatan kula berarti kiai kiai partai mah boga kepentingan ngajina teu seubeuh mantak didengekeun ku kula di kota nu ngajina sabaraha urang nu ngajina aya cenah 15-an mah nu 5 HS tinggal 10 nu 10 ge nundutan atuh teh tinggal kiai na bae ngocoprak kunaon eta teu seubeuhan boga kepentingan moal seubeuh ngaji mun boga kepentingan kecuali ikhlas lillahi beukeun los teu beukeun los sakitu bae tapi lamun urang geus kos kitu tah tetep jelema mah nurani mah bersih ja anu kotor mah nafsu geus jam 10 20 menit sabodo aing jam 12 seureun kodo sia tah ieu lamun teu teu boga kepentingan nyana ge hayangin ku basi cenah carita nu asli tetep sanajan isin bila perlu nyana make kumis palsu enggak ada ingin coba nu asli make kumis palsu los ya aing mah teu hayang ieu di sasalaman dan teu hayang teu kudu sasalaman datang ka dieu terus dengekeun balik teu kudu sasalaman geus asalnya hobae geus asalnya hobae geus datang ka dieu deuk di mana bae deuk di Tangkal Ambon tah deuk di SD Empang los ngaji datang dengekeun balik geus cukup sakitu ge asalnya hobae coba tuh nu kukula dicaritakeun teh ya invest daging haram ti awal teh haram sia eta haram riba teh teh riba kuari nu ceuri ka imah kula leuwih ti 50 kiai kunaon ye 200 juta kiai cak aing ge haram sia ngadengekeun teh surahan aing mun denge cenah kiai pala tuh terus bae susu galen aya kiai, aya pejabat, aya pengusaha nu datang ka kula. Beneran lain lalagaan nu ratusan juta. Aya anu 800 juta. 800 juta nu dulur-dulurna, nu adina, nu kakana. Aya geus ka kula. Tak, jang usaha, yo. Diasupkeun ka dinya, tinggal ku ari bae Haji Komarudin geus eueuh. Mabur ka mana meureun Haji Komarna. Tinggal aya Komar nu biasa bae tah mah. Teh, cek kula pan eta teu ngadengekeun emang geria disurahkeun. Ngadenge cenah kieu ngadengena mah. Yang nanti tadi nanti lah jana susu ganas mebes wan mebes itu asal haram haram ya tak geus kos kitu tebangge sarwa kos kitu persis ngan dibuktikeunna aya nu kuari anu engke di akhirat sarwa. tua. Nah iyalah kiai ulah asa-asa di Bogor aya kiai anu asup kadinya haju barang geus kitu caritana nyana ngahalalkeun aya nu nentang santri di dieu nu nentangna jeung kula ngadengkeun pengajian di Cilongok pancen atara ah kiai na teh mah teu modern ortodok cak kiai itu nu ngahalalkeun dijakeun ka kula eta deui budak bebeja bae ongko cenah oh. Kiai di ortodok teh emang aing mah ortodok cak saha modern aing mah ortodok ngan ka ortodokan aing ngadu jeung ka modernannya na aing ortodok nyana modern ngadu nu ortodok jeung modern hayu hayu deuk adu naon sobat deuk pagaya-gaya Masya Allah tak eta kiai nu ngahalalkeun teh ngarekrut jamaahna di Bogor ye cerita di Bogor nu aya nu ngaji ka dieu santri kula nyana nentang kunyana di ortodok-ortodok antepkeun antepkeun cek kula ulah dilawan eta mah hawa nafsu kuarina kiaina surprise naon sababna eta duit murid teh nu 10 20 nu 50 juta kuari mebes kuari dia tangan gue beri kiai kumaha cenah ieu atuh boro-boro siap kul duit aing cenah ieu kiai tah datang deui murid kula teh kadinya datang waalaikumsalam eta cenah cak guru kula mah jaharan tuh bener kiai uci pangkeri sama di ortodok ortodok gue lalu bomong cerah siap aing isin kaki uci cerah cak tuh tadi Bogor eta kos gitu tah atuh di urang mah leuwih loba mesti kudu dicaritakeun nu ngomongkeun kula ge loba leuh ulah nuturkeun ki uci di Cilongok ge aya di Cilongok ge aya ulah jauh-jauh ngadengkeun surah ki uci pamajen eta mah sugih sia kuari mebes nyana mobil leuwih motor leuwih tak kuari di Cilongok ye ulah loba omong geus loba omong aya di Cilongok ge ditongton bae ku kula eueuh nanaonan kuari kapanggih ku kula kula disenyumeun Angges geus teu kudu ditanya geus di senyuman bae nya nangges kabentur hatena sial cek geus atuh cukup ahli politik mah teu kudu ngomong asal set iya geus dadah Avanza dadah motor Mio dadah geus ka hele cek nya teh ulah nuturkeun ki uci cek mah sugih sia nuturkeun ki uci ku ari sugih sia beak asal kapangih atau di Cisoka mah loba jasa emang di Cisoka mah atuh tama gudang na kiai arasup kabeh kadinya ngan kukulah di toelan wah mau ulahnya ayo diharapun mah nyawa ilu nyawa nanti gak ditundung haram bae artinya kiai mah ngabejakeun bae ulah sok sumput salindung ulah jumilu maksudnya kiai mah jadi mah teu akur jeung patumun atuh haramkeun bae ulah sieun-sieun cenah cek nu di Bogor teh mun urang langsung ngaharamkeun cenah sana moal anu ngaraji. Je. Sieuneun ka teu diajian. Ya aing mah teu sieun teu diajian. Naon sababna? Teu diarajian kabeh. Berarti ku Gusti ditutup kabeh. Atuh aing bae ngaji sorangan. Yang pamajikan bae teh ngaji sia. Geus bae sia sia amat. Ulah hayang tah mun hayang diajian boga kepentingan berarti jeung masyarakat jeung eta teh salah deui bae. Bejakeun nu aslina. Harap. Taman make nama masing-masing. Ja ieu diharamkeun zina bae ge atuh kaditu zina mah ambalaya bae. Diharamkeun mabok nu mabok mah atuh terus bae. Diharamkeun korupsi makin menjadi-jadi. Ngan ulah aja cicing terus ngomong bae, ngomong-ngomong kadana cara di Irak mah. Atuh urang mah ieu nembak-nembak make ayat. Iya ketembak abe malah lentuk panitia kan ketembak ku ayat ya je qala fadzukul azab bima kuntum takfurun balak laluhur waktu di dunia karena kayaan baas kuari mah kajadian kenyataan tah kuari manehanana dititah asup ka neraka diseret ku malaikat lamun anjeun Muhammad neuleuh waktu kajadian kos kitu la raita amran azimat niscaya anjeun Muhammad neuleuh kana perkara nu pohara jasa urang cacak sakadar ngadegekeun beritana doang ge urang bisa kagambar pohara amat sedih rugi nalangsa. Hai Kanjeng Nabi mah begitu dititah, dititah dituluan gitu ngarana kadinya teh walau taruh dideleukeun ku Gusti Allah. Lamun anjeun leuleu Muhammad, ketika kafir-kafir disanghareupkeun dihadapkeun ka Gusti Allah, dideleukeun Kanjeng Nabi mah langsung tak alam itu teh. Masya Allah. Urang mah henteu dideleukeun ngan sakadar ngarampak ku mata hate. Beuh, mana teh. Tah ieu teh urang ge kuari boro-boro nyana nu kafir, urang bae ge nu muslim. Urang bae ge nu muslim, urang bae ge nu mukmin. Ngan urang bobolokot ku dosa ke bakal dicaritakeun dosa urang anu engke ditungtung tak wahum yahmiluna auzarah lantaran geus setengah 11. Wallahu a'lam bissawab.